serta lalu bersabar kita pediri. Ngana yang dah pernah menghargai itu kita pecinta. Gigi cel dengan ape sayang-sayang dan cuma berharap kita bersayang. Biar jauh kita sendiri di sini, so tertutup tapi hati. Jambak paksa kita so anggap torak pertama. Gigi jauh dengan api sayang-sayang, sudah jauh mau berharap kita bersayang. Biar jauh kita sendiri di sini, so tertutup tapi hati. Hati ini kini ngana berharap mau kembali lagi. Sudah jauh jamba paksa kita so anggap torang batama. Hati ini kini ngana berharap mau kembali lagi. Sudah jauh jamba paksa kita so anggap torang batama. Kita so anggap torang.